رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وقال الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bismillahirrahmanirrahim. Rahimani wa rahimakumullah. Masih kita dalam pembahasan hadis ke-22 dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah ini. Hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma. Bahwasanya ada seorang pria yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu apabila aku mengerjakan salat-salat yang diwajibkan, kemudian juga aku melakukan puasa pada bulan Ramadan, kemudian aku menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram, kemudian tidak menambah suatu apapun daripada amalan-amalan tersebut, apakah kemudian aku dapat masuk ke dalam surga karenanya? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ya, dengan amalan-amalan tersebut engkau dapat masuk ke dalam surga. Insyaallah kita pada malam hari ini akan membaca syarah dari Al-Imam Al-Alamah Ibn Utsaimin rahimahullahu taala terhadap hadis ini. Qala rahimahullahu taala, إن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال, sesungguhnya ada seorang pria yang datang kepada Rasulullah bertanya kepada beliau sallallahu alaihi wasallam kemudian berkata, araita, tidakkah atau apakah kau, apa pendapatmu, araita? Qala bimakna akhbirni, maknanya adalah akhbirni, beritahukan kepadaku, beritahukan kepadaku. Qala araita idza sallaitul maktubat, beritahukan kepadaku apabila aku sudah mengerjakan salat-salat yang diwajibkan. Qala bimakna al-faraid, yaitu salat-salat yang fardu, salat-salat yang wajib. Qala wa hiya al-faraidul khamsu, yaitu salat fardu yang 5, wal jumu'ah, dan juga salat Jumat, karena salat Jumat juga adalah salat yang wajib. Ini terkandung dalam apa yang ditanyakan oleh pria tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidakkah engkau melihat atau apakah engkau atau beritahukan kepadaku apabila aku sudah mengerjakan salat 5 waktu dan juga salat Jumat? Qala wa sumtu Ramadan, dan aku berpuasa pada bulan Ramadan. Qala wa huwa asyhurul ladzi baina Sya'ban wa Syawwal, yaitu bulan yang berada di antara Sya'ban dan Syawal. Ramadan adalah bulan yang berada di antara Sya'ban dan Syawal. Sya'ban sebelum Ramadan, adapun Syawal setelah Ramadan, bulan yang memang wajib untuk seseorang beribadah puasa padanya. Qala wa ahlaltul halal, dan aku menghalalkan yang halal. Qala ay fa'altuhu muftaqidan khillahu, itu aku melakukannya, melakukan yang halal tersebut dengan meyakini kehalalannya. Qala wa harramtul haram, dan aku mengharamkan yang haram. Maknanya apa? Qala ay ajtanabtuhu muftaqidan khillahu, aku menjauhinya dan meyakini keharamannya, meyakini keharaman sesuatu yang haram tadi. Qala wa lam azid ala zalika, kemudian aku tidak menambah suatu apapun dari amalan-amalan tersebut, adkhulul jannah, apakah aku akan masuk ke dalam surga? Qala na'am. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, ya. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Qala fi hadzal hadits, fi hadzal hadits yas'alu ar-rajul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis ini pria tadi bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza shalla al-maktubati," apabila dia sudah melakukan salat-salat yang diwajibkan, wa shoma Ramadan, dan juga melakukan puasa Ramadan, wa ahalla al-halal, dan menghalalkan yang halal, wa harrama al-harama, kemudian mengharamkan perkara-perkara yang haram, wa lam yazid 'ala dzalika syai'an, kemudian tidak menambah sesuatu apapun atas perkara-perkara tersebut, hal yadkhulul jannah, apakah dia akan masuk ke dalam surga? Qala na'am. Maka Rasulullah berkata, ya. Qala wa hadzal haditsu lam yadhkur aw lam yadhkur fihi az-zakata. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyebutkan tentang ibadah zakat. Qala wa lam yadhkur fihi al-hajj, dan tidak menyebutkan di dalamnya ibadah haji. Padahal dua-duanya adalah ibadah yang wajib dan sama sebagaimana yang disebutkan oleh orang itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sama-sama rukun Islam. Orang tadi menyebutkan salat dan puasa, yang keduanya merupakan rukun Islam, zakat dan haji juga rukun Islam. Tapi kenapa tidak disebutkan oleh orang tadi, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengiyakannya? Nah, tidak kemudian memberikan peringatan bahwasanya zakat juga harus dilakukan, haji juga harus dilakukan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengiyakannya saja dan tidak kemudian memberikan peringatan. Nah. Maka bagaimana taujihnya, bagaimana kemudian mengarahkan hadis ini sehingga maknanya benar, tidak disebutkan dalamnya zakat, tidak disebutkan dalamnya haji, padahal keduanya wajib. Nah, apabila tidak dilakukan maka dia berdosa. Apabila dia memang ahli zakat, orang yang wajib bayar zakat dan juga mampu untuk melakukan haji. Qala fa imma an yuqal, bisa jadi ini dikarenakan inna dzalika dakhilun fi qawlihi, bahwasanya perkara tersebut masuk ke dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa harramul harama, dan aku mengharamkan yang haram. Atau bukan sabda Nabi di sini, tapi masuk dalam perkataan orang tadi, dalam pertanyaannya, wa harramtul haram, dan aku mengharamkan perkara yang haram. Qala li anna tarkal haji haramun, karena meninggalkan haji adalah perkara yang haram. Bagi orang yang mampu meninggalkan haji, maka itulah perkara yang haram. Wa tarkal zakati haramun, dan juga meninggalkan ibadah zakat adalah haram bagi orang yang memang diwajibkan atasnya zakat, hartanya sudah terkena zakat, masuk nisab, melewati haul, wajib atasnya zakat, kemudian dia meninggalkannya, maka ini adalah haram, ya. Maka masuk dalam perkataan orang tadi, wa haramtul haram, wa haramtul haram. Ya, untuk lebih memperjelasnya, bahwasanya seluruh kewajiban itu adalah perkara yang apa? Yang haram untuk ditinggalkan. Meninggalkan kewajiban adalah sesuatu yang haram. Meninggalkan haji, meninggalkan puasa, meninggalkan zakat, meninggalkan sholat, atau kewajiban-kewajiban yang lainnya. Misalnya meninggalkan sholat jamaah, atau meninggalkan perbuatan taat kepada pemerintah. Seluruh kewajiban-kewajiban tersebut adalah perbuatan yang haram untuk ditinggalkan. Maka seorang yang mengharamkan seluruh perbuatan yang haram, dia juga kemudian akan meninggalkan perbuatan, yaitu tidak melakukan kewajiban. Meninggalkan perbuatan tidak melakukan kewajiban. Kenapa? Karena tidak melakukan kewajiban adalah haram. Maka perbuatan tersebut harus ditinggalkan. Nah, maka perbuatan tersebut, mengerjakan kewajiban, adalah masuk ke dalam perkataan orang tersebut, wa haramtu al-haram. Jelas mungkin? Nah, kita sebutkan satu contoh mungkin supaya jelas. Misalnya perbuatan atau syariat Islam yaitu menghormati dan mentaati penguasa. Inilah sesuatu yang wajib. Inilah sesuatu yang wajib. Maka kewajiban ini tidak boleh kemudian ditinggalkan. Tidak boleh seseorang kemudian melanggar peraturan-peraturan pemerintah. Kenapa? Karena itu kemudian meninggalkan ketaatan kepada pemerintah. Sedangkan meninggalkan ketaatan kepada pemerintah adalah haram. Ya. Taat kepada pemerintah wajib, meninggalkan ketaatan adalah perbuatan yang haram. Maka seorang yang kemudian mengharamkan perbuatan-perbuatan yang haram, dia pertama meyakini bahwasanya meninggalkan ketaatan kepada pemerintah adalah sesuatu yang haram. Ya, itu yang harus diyakini. Kemudian yang kedua, dia meninggalkan perbuatan tidak mentaati pemerintah. Ya, meninggalkan perbuatan yang haram yaitu apa? Tidak mentaati pemerintah. Tidak mentaati pemerintah haram. Maka dia harus meninggalkan perbuatan tersebut. Meninggalkan perbuatan tidak mentaati pemerintah berarti apa? Dengan cara apa? Dengan cara mentaati pemerintah. Dengan cara mentaati pemerintah tidak melanggar aturannya. Tidak melanggar aturannya. Maka seluruh kewajiban dalam Islam sebenarnya masuk ke dalam perkataan orang tersebut waharramtul haram, aku mengharamkan yang haram. Karena seluruh kewajiban dalam Islam semuanya meninggalkan kewajiban tersebut adalah haram. Meninggalkan kewajiban tersebut adalah haram. Ini adalah taujih yang pertama itu bagaimana cara mengarahkan makna hadis tersebut sehingga cocok dengan iskal yang ada di sini. Yaitu bahwa tidak disebutkan haji, disebutkan puasa, atau tidak disebutkan zakat, padahal keduanya sama-sama kewajiban dan sama-sama rukun Islam. Nah, seperti juga sholat dan puasa yang disebutkan oleh orang tadi. Qala wa yumkinu an yuqal, dan bisa juga bahwasanya dikatakan sebagai jawaban atas iskal tersebut, kenapa haji dan zakat tidak dimasukkan. Amma binisbati lil haji farubbama yakunu hadzal haditsu qabla fardhihi. Adapun mengenai ibadah haji, bisa jadi hadis ini sebelum diwajibkannya perkara haji tersebut, ibadah haji tadi. Bisa jadi ketika orang tadi bertanya dan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab pertanyaan orang tadi, haji belum diwajibkan, belum dinyatakan sebagai suatu yang wajib. Haji belum dinyatakan sebagai suatu yang wajib, belum disyaratkan, belum dinyatakan sebagai suatu yang wajib. Karena diwajibkannya haji adalah ketika pada akhir-akhir masa hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan pada masa sebelum hijrah misalnya, atau pada masa awal-awal hijrah, tapi pada masa akhir-akhir kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal, atau menjelang meninggalnya beliau, menjelang wafatnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka bisa jadi pertanyaan ini dilontarkan sebelum diwajibkannya haji. Qala wa amma bin nisbati az-zak li zakati, adapun mengenai zakat, maka apa yang menjadi taujih mengenai perkara zakat kenapa tidak disebutkan? Fala'alla nabiyya sallallahu alaihi wasallam alima min hali hadzal rajuli annahu faqir. Maka bisa jadi bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahui keadaan orang ini, bahwasanya dia adalah orang yang fakir. Laisa min ahli zakati, bukan termasuk orang yang wajib menunaikan zakat. Oh, ini orang fakir, tidak wajib menunaikan zakat. Ya, walaupun dia tidak menjawab atau tidak mengatakan dalam pertanyaannya bahwasanya saya melakukan zakat, maka itu betul saja karena dia bukan orang yang wajib melakukan zakat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memperingatkannya. Karena memang dia adalah orang yang miskin dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui hal tersebut. Qala fa khatabahu ala qadri halihi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak bicara orang tadi dan mengarahkan pembicaraan kepada orang tadi sesuai dengan keadaannya. Jawaban yang nyatakan dan dilontarkan oleh Rasulullah adalah sesuai dengan keadaan orang tadi. Sallallahu alaihi wasallam. Naam. Jawab beliau sesuai dengan keadaan orang tadi. Nah, yang apabila misalnya ada orang lain yang bertanya dan keadaannya tidak seperti orang ini, keadaannya adalah orang yang kaya dan wajib menunaikan zakat, maka apabila pertanyaannya seperti ini, maka Rasulullah pasti akan memberikan yaitu peringatan. Ya, bagi engkau tidak hanya perkara ini, tapi harus menunaikan zakat juga. Tapi bagi orang ini yang bertanya di sini, ternyata dia adalah orang yang fakir dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengetahui hal tersebut, maka beliau tidak memperingatkannya. Ya, itu ada dua cara memaknai hadis ini, sehingga kita bisa menghilangkan iskal, menghilangkan kebingungan kita kenapa kemudian dua rukun Islam yang juga wajib untuk dilakukan, yaitu haji dan zakat, tidak disebutkan di dalam hadis tersebut. Qala al-'Allamah al-Utsaimin rahimahullahu taala wa fi hadzal haditsi min al-fawaid, dan di dalam hadis ini terdapat faedah-faedah. Al-ula hirsu sahabati ala su'alin nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu di situ ada betapa semangatnya para sahabat dalam bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu tentang perkara-perkara yang bermanfaat bagi mereka dalam perkara-perkara agama. Maka mereka tidak segan untuk menanyakannya, dan yang mendapatkan manfaatnya bukan cuma para sahabat, namun umat-umat setelah para sahabat, para tabi'in, para tabi'in, dan umat-umat setelah mereka sampai kita sekarang mendapatkan manfaat dari pertanyaan-pertanyaan para sahabat tersebut, yang kemudian pahalanya akan kembali kepada Rasulullah SAW yang menjawabnya, juga kepada para sahabat tadi yang menanyakan pertanyaan-pertanyaan tadi. Qala rahimahullahu taala ats-tsaniyah anna al-ghayata min hadhihi al-hayati hiya duqulul jannah. Bahwasanya tujuan yang paling puncak daripada hidup ini, hidup kita di dunia ini, adalah masuk ke dalam surga. Itulah tujuan kita seluruhnya. Kaum muslimin, umat manusia semuanya menginginkan untuk masuk surga. Itu bagi orang-orang yang percaya tentang surga, karena di sana memang ada orang-orang yang tidak percaya adanya surga, tidak mempercaya adanya neraka, tidak mempercaya adanya balasan, tidak mempercaya adanya hari akhir, tidak mempercaya adanya kebangkitan. Namun bagi kaum muslimin, mereka semua mempercayai hal tersebut, dan tujuan mereka jelas, yaitu untuk masuk ke dalam surga. Walaupun terkadang sebagian kaum muslimin lalai, ya, tujuannya mereka semuanya sebenarnya semua tahu. Nah, tapi terkadang mereka lalai dikarenakan gemerlap kehidupan dunia, misalnya kesibukan-kesibukan mereka untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sehari-hari, bukan karena mereka ingin mencari dunia dengan seluas-luasnya, tapi terkadang kesibukan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari terkadang pun melalaikan seseorang dari mengingat tujuannya untuk yaitu untuk masuk ke dalam surga, sehingga dia mau rajin dan giat beribadah, karena dengan ibadah tersebutlah, dengan amalan-amalan tersebut, dia akan masuk ke dalam surga. Jadi hati-hati dari perkara-perkara yang melalaikan kita dari tujuan kita. Hendaknya kita selalu mengingat tujuan kita, jangan sampai terlalaikan dengan kesibukan-kesibukan kita, bahwa tujuan kita adalah masuk ke dalam surga. Dan perantara atau kemudian wasilah yang bisa kita jadikan, nah, alat untuk mencapai tujuan kita, yaitu dengan beramal soleh. Beramal soleh. Jadi jangan cuma ingat tujuannya saja, tapi juga melakukan sebab-sebabnya, itu beramal soleh dengan seluruh kemampuan kita. Qala as-salisatu ahammiyatu shalawatil maktubat. Dalam hadis ini ada penjelasan betapa pentingnya ibadah salat-salat yang diwajibkan. Kenapa? Karena dijelaskan di sini wa anna sababun lidukhulil jannah, dan bahwasanya salat-salat yang diwajibkan itu adalah sebab, termasuk sebab masuknya seorang ke dalam al-jannah ma'a baqi ma dzakara fil hadis, bersama dengan perkara-perkara lain yang disebutkan oleh orang tadi di dalam hadis ini. Jadi ini yang menunjukkan betapa pentingnya salat-salat yang diwajibkan dan betapa pentingnya kita menjaga salat-salat tersebut, tidak terlalaikan dari salat-salat tersebut, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab orang tadi bahwa ini termasuk cara untuk masuk ke dalam al-jannah. Betul, kalau kamu melakukan hal ini, kamu bisa masuk ke dalam al-jannah. Di antaranya adalah tadi wasallaitu al-maktubat, dan aku melakukan salat yang diwajibkan. Qala rahimahullahu taala ar-rabi'atu, faedah yang keempat, ahammiyatus siyam, pentingnya ibadah puasa. Yang sisi pendalilannya sama, karena orang tadi bertanya tentang perkara-perkara dan ibadah-ibadah yang disebutkan di sini, diantaranya siyam, apakah dengan menjalankan ibadah-ibadah tersebut bisa masuk ke dalam al-jannah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab ya. Maka diketahui dengannya bahwasanya melakukan puasa yang wajib, yaitu puasa Ramadan, termasuk cara dan sebab yang bisa menjadikan seorang masuk dalam al-jannah. Ini menunjukkan betapa pentingnya puasa atau ibadah puasa, yaitu puasa Ramadan. Qala rahimahullah al-khamisatu wa bihi wujubu ihlalil halal wa tahrimul haram. Dan di dalam hadis ini terdapat kewajiban untuk menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram. Jadi semuanya adalah wajib, karena dengan kedua perkara ini, menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram, sebagaimana sudah kita jelaskan maknanya, dengan kedua hal ini seorang bisa masuk ke dalam al-jannah. Yang apabila seorang meninggalkan dua perkara ini, dia bisa terhalang dari masuk ke dalam al-jannah. Apabila dia melakukan atau meyakini sesuatu yang halal sebagai sesuatu yang haram, atau meyakini sesuatu yang haram sebagai sesuatu yang halal, maka dia bisa terhalang dari masuk ke dalam al-jannah dengan perbuatannya tersebut. Maka ini menunjukkan kewajiban kedua perkara ini, menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram. Qala rahimahullah ay an yaf'ala al-insanu al-halala mu'taqidan hillahu. Yang dimaksud dengan menghalalkan yang halal, yaitu dia melakukan, yaitu seorang manusia melakukan perkara yang halal dengan dia meyakini kehalalannya. Qala wa an yatajannabal harama mu'taqidan tahrimahu, dan juga dengan dia menghindari perkara yang haram dengan dia meyakini keharamannya. Qala walakinnal halala yuqayyaru fihi al-insanu in syaa'a fa'alahu wa in syaa'a lam yaf'alhu. Akan tetapi dalam perkara yang halal, seorang insan itu, seorang manusia diberikan pilihan. Apabila dia menghendaki, maka dia bisa melakukannya, dan apabila dia mau, dia bisa juga meninggalkannya, tidak harus mengerjakannya. Cukup dia meyakini bahwa itu adalah sesuatu yang halal, itu sudah melakukan kewajiban. Jadi dalam perkara yang halal, maka yang diwajibkan adalah meyakini kehalalannya. Bukan kemudian meyakini yang sebaliknya. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan halal, kita seorang menyatakan haram, maka ini adalah tidak melakukan kewajiban. Jadi dalam perkara yang halal, kewajibannya sekedar dia meyakini ini halal, maka ini sudah menjalankan kewajiban. Adapun melakukannya, maka seorang manusia diberikan pilihan, mau melakukan boleh, tidak melakukan juga tidak mengapa. Nah, berbeda dengan perkara yang haram, di sini akan dijelaskan oleh Syekh rahimahullahu taala. Qala rahimahullah, amal haram fala budda an yatajannabahu. Adapun perkara yang haram, maka dia harus meninggalkannya, menjauhinya. Kalau tadi dalam perkara yang halal diberikan pilihan, mau menjalankan boleh, mau meninggalkan enggak apa-apa. Dalam perkara yang haram harus apa? Harus ditinggalkan, bukan harus dilakukan. Tidak boleh dilakukan. Qala wala budda an yastahiba hadza i'tiqadan. Dan haruslah kemudian dia ketika melakukan atau melakukan yang halal atau meninggalkan yang haram, haruslah disertai dengan i'tiqad, haruslah disertai dengan keyakinan. Jadi ketika dia melakukan yang halal, dia harus yakin bahwa itu halal, meyakini bahwa itu halal. Tidak boleh kemudian dia melakukan sesuatu yang halal, dia meyakini dalam hatinya, saya sebenarnya melakukan keharaman ini. Misalnya misalnya seorang mengharamkan atas dirinya sendiri makan daging misalnya. Terus kemudian dia kepengin sebenarnya, dia makan daging. Makannya sebenarnya boleh, tapi dia meyakini dalam hatinya saya melakukan hal yang haram. Saya bermaksud kepada Allah dengan makan daging ini. Nah, ini tidak boleh, yang seperti ini tidak boleh. Harus disertai dengan keyakinan bahwa itu adalah sesuatu yang halal. Ya, keyakinan bahwa itu adalah sesuatu yang halal. Jadi kewajibannya ada dua, atau bukan ya, kalau dalam perkara yang halal, yang kewajiban hanya di dalam hati saja, adapun melakukannya, dia diberikan pilihan, mau melakukan boleh, tidak melakukan tidak mengapa. Qala rahimahullah, taf'alul halala mu'taqidan hillahu. Kamu harus melakukan yang halal, atau kamu ketika melakukan sesuatu yang halal, harus meyakini kehalalannya. Wal haramu tajtanibuhu mu'taqidan tahrimahu. Dan ketika engkau meninggalkan perkara yang haram, kamu meninggalkannya dengan meyakini bahwa itu adalah sesuatu yang haram. Ya, jadi harus ada keyakinan di dalam hati. Orang kemudian melakukan atau meninggalkan yang haram, dalam hatinya sebenarnya dia meyakini bahwa itu halal saja. Ya, meninggalkannya cuma karena malu dengan tetangga, malu dengan kerabat, malu bahwa dia dikatakan seorang yang bermaksiat hanya karena rasa malu saja. Nah, tapi jika dia meninggalkan perkara tersebut didasari landasan keyakinan bahwasanya memang itulah sesuatu yang haram, harus dijauhi. Ini faedah yang selanjutnya. Kemudian qala rahimahullahu taala as-sadisah, perkara yang ke 6, faedah yang ke 6, di sini tulisannya 10. Jadi sebetulnya 6 ya, karena dari urut-urutannya 6, yang sebelumnya adalah faedah yang kelima, maka ini seharusnya faedah yang ke-6. Qala rahimahullah anna su'ala mu'adun fil jawabi. Bahwasanya sungguhnya pertanyaan orang tadi diulangi dalam jawaban. Artinya jawabannya Rasulullah pendek, na'am saja. Tapi sebenarnya perkataan Rasulullah na'am itu ya takdirnya atau suatu yang dapat difahami dari perkataan na'am tadi, ya apa yang disebutkan oleh si penanya di pertanyaannya. Nah, kalau jelaskan lebih lanjut sebagaimana yang disebutkan di sini oleh Syekh rahimahullah, qala fa inna qawlahu na'am, karena sungguhnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam na'am, yakni tadkhulul jannah, yang dimaksudkan adalah tadkhulul jannah, ya engkau bisa masuk ke dalam surga dengan perbuatan-perbuatan tersebut dan ibadah-ibadah tersebut. Sebagaimana ini jelas di dalam pertanyaannya, adkhulul jannah, apakah aku bisa masuk dalam al-jannah yaitu dengan perbuatan-perbuatan tadi. Maka Rasulullah berkata na'am, ya, maksudnya dari perkataan dia tersebut, ya engkau bisa masuk ke dalam jannah. Nah, ya engkau bisa masuk dalam al-jannah. Ini adalah faedah yang terakhir dari beliau rahimahullahu taala. Dan di bawahnya ada keterangan di sini yang membawakan perkataan Nawawi. Qala rahimahullahu taala, qala an-Nawawi rahimahullah, berkata Imam An-Nawawi rahimahullah, wa ma'na haramtul harama ijtanabtuhu. Dan makna dari aku mengharamkan yang haram yaitu aku meninggalkannya, meninggalkan perkara yang haram. Qala wa yanbaghi an yuqal ijtanabtuhu mu'taqidan tahrimahu. Wallahu a'lam. Dan yang sepantasnya disebutkan dalam makna dari hadis ini atau makna dari perkataan ini, wa haramtul haram, aku mengharamkan yang haram, seharusnya perkataan tersebut dimaknakan bahwasanya maknanya la ijtanabtuhu mu'taqidan tahrimahu, aku meninggalkannya karena aku meyakini keharamannya. Nah, aku meninggalkannya jangan meyakini bahwa itu sesuatu yang haram. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Ini pendapatnya Al-Imam An-Nawawi juga, bahwasanya makna haramul haram, aku meninggalkan yang haram, itu tidak hanya meninggalkan saja, tapi juga kemudian meyakini keharamannya. Jadi ada dua perkara yang harus dilakukan. Yang pertama adalah keyakinan dalam hati tentang keharamannya, dan yang kedua adalah meninggalkannya, tidak melakukannya sama sekali. Nah, wallahu a'lam, ini adalah akhir dari pembahasan hadis tersebut, hadis yang ke-22. Kemudian insya Allah kita akan masuk dalam pembahasan hadis yang selanjutnya dalam cetakan ini, diberikan judul Wasailul Khairi. Wasail yaitu wasilah-wasilah, perantara-perantara yang bisa mengantarkan kepada al-khair, mengantarkan kepada kebaikan. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, an Abi Malik Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Abu Malik Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, At-tuhuru ya, dengan dhammah at-tuhuru, syatrul iman. At-tuhur yaitu perbuatan bersuci adalah setengah daripada keimanan. Walhamdulillahi tamla'ul mizan, dan perkataan alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah, itu bisa memenuhi al-mizan, timbangan catatan atau timbangan amalan kebaikan. Perkataan alhamdulillah dapat kemudian memenuhi timbangan amalan kebaikan seorang hamba nanti pada hari kiamat. Qala wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani aw tamla'u ma baina as-samawati wal ardi, dan perkataan subhanallah walhamdulillah, maha suci Allah dan segala puji bagi Allah, keduanya akan memenuhi apa-apa yang antara langit dan bumi. Jadi perkataan subhanallah walhamdulillah ini saking besarnya, saking agungnya, saking pentingnya, dan betapa besarnya pahala dari perkataan tersebut, sampai-sampai diumpamakan bahwasanya perkataan tersebut dapat memenuhi langit dan bumi. Dapat memenuhi langit dan bumi. Ini yang menunjukkan keagungan dari perkataan tersebut, walaupun perkataan tersebut adalah perkataan yang ringan, subhanallah walhamdulillah. Qala was-salatu nurun, dan salat adalah cahaya. Was-shadaqatu burhanun, dan shadaqah adalah suatu bukti. Yang nanti akan kita jelaskan apa maknanya. Was-sabru diya'un, dan kesabaran adalah cahaya. Di sini ada dua perkataan yang hampir sama maknanya, itu nur dan diya. Tadi dikatakan as-salatu nurun, salat adalah cahaya, wasabru diya'un, dan kesabaran pun juga adalah cahaya. Namun ada beda antara nurun dan diya, ada perbedaan antara lafaz nur dan diya, sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama ahli tafsir, yaitu dalam satu ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, huwallazi ja'ala asy-syamsa dhiya'an wal qamara nura, dan dialah yaitu Allah yang menjadikan matahari sebagai dhiya, sebagai cahaya, wal qamara nura, dan juga qamar dijadikan sebagai cahaya, tapi lafaznya nur, yang pertama dhiya, yang satu nur, ya. Maka para ulama mengatakan bedanya antara dhiya dan nur, yaitu dia adalah cahaya yang mengandung hararah, panas, pancaran panas, bukan cuma cahaya saja, pancaran panas. Ya, adapun nur ya, cahaya apapun, cahaya lampu, cahaya apapun yang tidak ada panasnya, itu adalah nur. Adapun dia adalah cahaya yang memancarkan atau mengandung panas. Nah, ayat tersebut adalah ayat dalam surat Yunus. Walladzi ja'ala asy-syamsa, walladzi ja'ala asy-syamsa dhiya'an wal qamara nura. Kemudian qala sallallahu alaihi wasallam wal qur'anu hujjatun laka aw alayka, dan Al-Qur'an adalah sebagai hujjah laka, hujjah bagimu, yaitu yang meringankanmu, yang membantumu, yang membelamu. Al-Qur'an bisa sebagai pembela bagimu, aw alayka, atau atasmu, itu memberatkanmu, justru menjadikan engkau yaitu terpuruk dan kemudian bertambah besar dosamu. Ketika engkau mengetahui Al-Qur'an, memahami Al-Qur'an, kemudian tidak mengamalkannya. Jadi ini Al-Qur'an tergantung pengamalannya. Kalau diamalkan menjadi hujjah bagi seorang yang akan meringankan di sisi Allah Subhanahu wa taala nanti. Nah, adapun kalau tidak diamalkan, justru sebaliknya akan memberatkan bagi seorang yang sudah mengetahuinya, memahami maknanya, kemudian tidak mengamalkannya. Qala sallallahu alaihi wasallam kullun nasi yaqdu. Setiap orang itu berusaha. Faba'un nafsahu, maka dia akan menjual jiwanya sendiri, menjual jiwanya. Ya. Fabu'tiquha aw mubiquha, maka bisa jadi dia membebaskannya apabila dia menjual jiwanya dengan mempersembahkannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan membebaskannya, dia akan merdeka nanti pada hari kiamat. Setelah kematiannya, maka dia akan merdeka. Dia akan mendapatkan kenikmatan-kenikmatan dan balasan-balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Au mubiquha, atau kemudian dia akan membinasakannya, membinasakan jiwa tersebut apabila dia menjual dan mempersembahkan jiwa tadi kepada syaitan. Jangan mengikuti hawa nafsunya, mengikuti bisikan syaitan, maka dia akan membinasakannya. Karena dia akan mendapatkan balasan berupa azab nanti pada hari kiamat. Qala rahimahullah rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Kemudian kita akan menjelaskan secara lebih rinci tentang hadis ini dengan membaca perkataan Imam Ibnu Daqiq Al-Ain. Qala rahimahullah, "Hadza al-hadithu aslun min usul al-Islam." Hadis ini adalah salah satu fondasi dari fondasi-fondasi Islam. Wa qad istamala 'ala muhimmatin min qawa'id al-Islam wad-din. Dan hadis ini sudah mencakup banyak perkara penting dan juga kaidah-kaidah Islam dan agama. Jadi memang hadis ini adalah hadis yang penting. Di dalamnya adalah kaidah-kaidah yang mendasar dalam agama Islam. Kemudian beliau menjelaskan lebih lanjut, amma tuhur fal muradu bihi huna al-fi'lu. Adapun lafaz tuhur, at-tuhuru syatrul iman. Bersuci adalah setengah daripada keimanan. Yang dimasukkan adalah al-fi'l, yaitu perbuatan bersuci. Karena di situ ada lafaz at-tuhur, ada lafaz at-tahur. At-tahur adalah alat yang dipakai untuk bersuci, ya. Sebagaimana di situ ada al-wudu, al-wudu itu perbuatan, ada yang dinamakan al-wadu. Al-wadu adalah alatnya, yaitu air yang dipakai untuk bersuci. Demikian di sini pun seperti itu. Wazannya sama, al-fa'ul dan al-fu'ul. Adapun al-fu'ul yaitu at-tuhur, itu perbuatan. Perbuatan bersuci. Adapun at-tahur yaitu alat. Alat yang dipakai untuk bersuci itu air. Nah, itu adalah at-tahur. Sama di situ juga ada lafaz as-suhur dan as-sahur. Ada lafaz as-suhur dan as-sahur. As-suhur perbuatan. Sebagaimana as-suhur di sini perbuatan, as-suhur juga perbuatan-perbuatan melakukan makan sahur. Adapun as-sahur, wallahu a'lam, yaitu apa yang dimakan. Apa yang dimakan ketika makan sahur tersebut, makanya disebut as-sahur. Nah, jadi ada beberapa lafaz yang wazannya sama, kemudian maknanya pun tergantung dari wazannya. Kalau al-fu'ul itu perbuatan, al-fa'ul adalah alat yang dipakai dalam perbuatan tersebut. Qala wa huwa bi dhammi ta'i 'ala al-muftar. Dan lafaz tersebut dibaca dengan ta yang didhammah dalam pendapat yang terpilih, dalam pendapat yang benar, dalam pendapat yang lebih rajih. Waqtulifa fi ma'nahu. dan kemudian diperselisihkan tentang makna dari sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "At-tuhuru syatrul iman." Kalau dikatakan bersuci itu setengah daripada keimanan, ini para ulama berselisih tentang maknanya. Disebutkan di sini, faqila, maka di antara mereka ada yang mengatakan, "Innal ajra fihi yantahi ila nisfi ajril iman." Bahwasanya pahala yang didapatkan dari ibadah bersuci tadi adalah paling maksimalnya adalah setengah dari pahala keimanan. Pahala keimanan sangat besar, sangat besar. Maka kemudian pahala dari bersuci itu jangan dianggap kecil, jangan dianggap remeh, walaupun perbuatannya cuma bersuci. Nah, bisa jadi bersuci tersebut apabila disempurnakan bersucinya dan kemudian niatnya juga dibenarkan, maka bisa jadi pahala dari bersuci tersebut akan menjadi sangat besar, mencapai pahala setengah daripada keimanan. Itu salah satu pendapat yang disebutkan oleh para ulama. Qala wa qila al muradu bil imani huna as-salatu. Dan juga dikatakan dalam satu pendapat bahwasanya yang dimaksud keimanan dalam hadis ini adalah salat. Jadi pahala atau apa bersuci adalah setengah daripada keimanan, yang dimaksud adalah bersuci adalah setengah daripada salat. Setengah daripada salat. Ini pendapat sebagian ulama yang berdasarkan ayat Al-Qur'an disebutkan di sini. Qala rahimahullah, qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum." Surat Al-Baqarah ayat 134. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa ta'ala itu hendak menyia-nyiakan keimanan kalian. Yang di mana dalam surat ini, dalam ayat ini, yang dimaksud dengan keimanan kalian adalah salat kalian, ya. Yang dimaksud sebagaimana dijelaskan oleh para mufassirin, yang dimaksudlah Allah Subhanahu wa taala tidak ingin menyia-nyiakan salat kalian. Salat kalian yang mana yang dimaksud? Yaitu salat kalian yang dilakukan sebelumnya ketika masih menghadap ke Masjidil Aqsa. Ya, itu yang dimaksud. Ketika sudah dirubah kiblat yang menuju Masjidil Haram, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan yaitu ta'kid di sini, memberikan penegasan bahwasanya salat-salat yang sebelumnya tidak disia-siakan oleh Allah. Tetap ada pahalanya walaupun menghadap ke Masjidil Aqsa. Walaupun menghadap ke Masjidil Aqsa, maka dalam ayat ini salat diistilahkan dengan iman. Demikian pula para ulama mengatakan bahwasanya hadis ini, dalam hadis ini at-tuhuru syatrul iman, mereka berpendapat bahwasanya al-iman di sini adalah salat. Jadi menurut mereka at-tuhuru syatrul iman artinya bersuci adalah setengah daripada salat. Qala wa taharatu syartun fi sihhatish shalah, dan bersuci itu adalah syarat dari sahnya salat, syarat sah dari salat. Fa sarat ka syatri, maka seakan-akan taharah tersebut menjadi setengah bagian daripada salat. Qala wa la yalzamu fi syatri an yakuna nisfan haqiqiyan, dan tidak dipersyaratkan bahwasanya setengah itu haruslah suatu setengah, suatu bagian setengah yang memang hakiki. Artinya bahwasanya tidak dipersyaratkan bahwasanya setengah daripada sholat, bahwasanya memang setengah tersebut termasuk bagian daripada sholat. Hakikatnya termasuk bagian daripada sholat. Tidak dipersyaratkan seperti itu. Walaupun setengah tersebut di luar sholat, maka itu tetap disebut sebagai setengah. Itu yang dimaksudkan dengan penjelasan oleh Al-Imam Ibnu Dhafi Al-Aid di sini. Jadi tetap dikatakan setengah sholat walaupun wudhu tersebut bukan termasuk bagian daripada sholat, di luar sholat, tapi tetap dikatakan setengah daripada sholat karena saking pentingnya wudhu tersebut, bahkan itu adalah syarat sah sholat. Qala rahimahullah wa qila ghairu dzalik, dan juga dikatakan ada pendapat-pendapat yang selain itu, wallahu a'lam bishawab. Nah, kita akan lanjutkan pembahasan ini pada kesempatan yang selanjutnya bismillah taala. Allah Ta'ala alam bisawab wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa alhamdulillah rabbil alamin.